Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa qad faza al mu'minuna al muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam yang ke berapa ini Bapak-bapak? 20 atau 21. Malam ke-20, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan salat tarawih insyaallah nanti, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwa seorang yang melaksanakan salat tarawih secara berjamaah dengan imam, man qama inna rajula idza qama ma'al imami hatta yunsarifa. Sesungguhnya seseorang itu kalau dia melaksanakan salat tarawih bersama dengan imam, hatta yunsarifa, sampai dia tadi itu selesai bersama dengan imam, husibalahu qiyami lailatin, maka dia akan mendapatkan pahala seolah-olah salat malam semalam suntuk. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan kali ini, tidak ada yang mampu, tidak ada yang kuat untuk melaksanakan salat semalam suntuk. Kalau malam kita mulai dari jam 8, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam lebih, 8 jam setengah. Tidak mungkin kita mampu untuk melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Tetapi dengan kita melaksanakan salat tarawih berjamaah bersama dengan imam sampai selesai, itu pahalanya seolah-olah seperti kita melaksanakan salat malam semalam suntuk. Maka alhamdulillah di malam yang ke-20 ini Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita. Ini masjidnya juga masih penuh ya Masya Allah. Biasanya di beberapa masjid itu Pak, kalau sudah 10 hari awal, sudah 15 hari, itu sudah mulai berlutak ya, berlutak ke rumahnya masing-masing, berlutak ke mal-mal. Jangan lihat aja nanti habis sholat tarawih sini, kemudian ke timur sana, di sana ada luas mal itu, Masya Allah. Ya, yang jalan-jalan di mal, yang belanja di mal itu, sampai parkirnya itu berlutak di pinggir jalan. Nah, saya habis sholat isya langsung habis ngisi di Islamic Center An-Nur itu ke sana loh. Mereka sudah berada di sini terus sholat tarawih nang endi? Apa nang mall sholat tarawih? Ya. Jadi sebenarnya kan kalau mau belanja kan bisa diundur sebentar, ayo sholat isya berjamaah di masjid, itu wajib bagi laki-laki atau sunnah muakkad. Kebanyakan ulama mengatakan seperti itu, dan kita lanjutkan dengan salat tarawih bersama dengan imam. Pahalanya luar biasa. Tetapi karena namanya hawa nafsu itu suka yang senang-senang. Ya akhirnya lebih senang di rumah nonton televisi, lebih senang jalan-jalan di mall menikmati ya, keindahan kota Solo, kota Sukoharjo, keindahan mall dengan orang yang jalan ke sana kemari. Karena memang inna nafsa la ammaratun bisu, karena jiwa itu, nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa hadainahun nasdain. Kami tunjukkan kepada kalian dua jalan ini. Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan dua jalan tersebut apa? Al-khair wa syar, kebaikan dan keburukan. Al-khair ini akan mengajak kamu menuju ke surga, asyar ini akan mengajak kamu masuk ke dalam neraka. Yang baik ini mungkin jalannya mendaki lagi sulit, berat, tapi kalau yang syar ini adalah lurus, lempeng, nyaman gitu. Tapi akan masuk, memasukkan dia ke dalam neraka. Kalau kita pilih jalan kebaikan, yo, kita harus berlapar-lapar di siang hari, berhaus-haus di siang hari yang sangat panas. Malam hari kita qiyamul lail, bangun untuk melaksanakan sahur. Itu kenapa? Karena kita ingin untuk menuju ke jannah. Kita yakin dengan pahala Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, karena kita meyakini akan datangnya hari kiamat, hari pembalasan. Tetapi menawi mboten ditatah, kita terus cuma dinten kiamat nggih. Enggak percaya dengan datangnya hari kiamat, Yus. Apa dadak ngelak-ngelak. Bulan Ramadan siang hari serupat-serupat ngombe es teh. Di pinggir jalan ada warung soto, makan soto. Padahal juga muslim. Kelepas-kelepus, utut. Dia juga seorang muslim. Warung-warung makan bakso, warung bakso, warung mie ayam terbuka lebar, tidak ditutup dengan kray misalnya. Sehingga orang mau masuk ke situ ya biasa saja. Makan di situ juga tidak ada rasa dosa sedikit pun. Astagfirullahaladzim. Perlu kita bermuhasabah. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, termasuk kita yang melihat pun tidak ada keinginan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mereka orang kafir sudah terserah. Kalau mereka wanita ya mungkin ada alasan, ada uzur. Kalau anak-anak ada alasan, ada uzur, wong mereka belum baligh. Tetapi dia jelas muslim, dewasa, tidak sakit, juga tidak haid dan nifas, wong laki-laki ya. Kok orang poso ki ngopo? Bahkan makan di pinggir jalan, astagfirullah. Wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan kepada kalian dua jalan, silahkan pilih. Meskipun jalan kebaikan tadi itu berat, tetapi itu akan menghantarkan kita ke surga. Dengan kita berlapar-lapar di siang hari, malamnya kita qiyamul lail, tilawatul Quran, mungkin agak berat kita kerjakan di siang hari di dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya nanti pada hari kiamat. Termasuk melaksanakan sholat tarawih seperti ini. Tapi syaratnya tadi Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan pahala seperti sholat malam semalam suntuk tadi itu harus sampai selesai bersama dengan imam. Tidak, wah aku rong rakaat tak motong, tak keluar, nanti sholat di rumah sendiri. Saya 4 rakaat sudah cukup saja, terus ke mall. 8 rakaat tidak sholat witir. Kalau jenengan pengen sholat malam lagi nanti malam, silahkan. Yang penting selesaikan dulu dengan imam, nanti malam mau sholat lagi tidak usah diulangi sholat witir. Witirnya 2 kali, karena Rasulullah mengatakan la witroni fi lailati. Tidak ada sholat malam, tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Yang pertama itu adalah bersama dengan imam, yang kedua harus tumakninah untuk mendapatkan pahala tadi itu. Jangan sampai sholat witir, sholat tarawih 23 rakaat itu cuma 1/4 jam, 15 menit. Sholat tarawih tercepat di dunia. Masuk di YouTube itu kan ramai di WA. Ya Allah, jangan kalau lihat itu videonya, masya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alif lam mim. Ketahui alif lam mim Arab. Al-Baqarah ternyata Allahu Akbar, langsung rukuk nih. Allahu Akbar, subhanallahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innallaha wa malaikatahu amin. Taha, Allahu Akbar, subhanallahi. Selesai. 2 rakaat itu cuma 1 menit. 2 rakaat 1 menit. Itu kalau mbah-mbah yang sudah sepuh itu enggak mungkin bisa. Boyokan. Anak-anak itu menggah-menggah. Megap-megap aku, seperti orang jamaah itu. Sampai ada gambar itu sholat tarawih pakai helm, mungkin sholat tarawih atau balapan motor itu. tidak tumakninah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada salah seorang melaksanakan salat dia tidak tumakninah, cepat sekali Rasulullah mengatakan irji fa shalli fa innaka lam tusalli, balik kembali ulangi salat kamu karena kamu belum salat. Kok masih cepat lagi Rasulullah mengatakan irji fa shalli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali Rasulullah mengingatkan kalau kamu itu salat irka hatta tatma'inar raki'an, rukuk. Bangkit lagi sami Allah liman hamidah, sampai berdiri tegak. Kemudian sujudnya juga sampai dengan tumakninah. Dihayatin, dinikmatin ketika melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib, sholat tarawih maupun sholat-sholat sunnah yang lain, sholat rawatib. Karena Rasulullah mengatakan aswa'us sharaqah alladzina alladzi yasriqu fi sholatihi, seburuk-buruknya pencuri itu yang mencuri dalam sholatnya. Sholatnya cepat sekali kayak pitik utuli babuh ono. Salam kelepat langsung melayu. Tumakninah karena sejatinya kita itu sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab. Ya, jadi kalau kita bahas satu persatu panjang ya. Di dalam tafsir Al-Fatihah itu begitu indahnya dialog antara hamba yang sedang sholat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan-kapan mungkin nanti bisa dibahas, karena sudah setengah 8 kita lanjutkan dengan salat tarawih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai nanti menjelang salat Idul Fitri, tetap Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat tarawih di masjid, salat berjamaah di masjid, tilawatil Quran, dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW selain kewajiban yang telah kita kerjakan. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.